Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tafsir dari surat An-Nisa ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Yaitu pada potongan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. قال المفسر رحمه الله ولا تأكلها, dan janganlah kalian memakan harta benda anak yatim tersebut. Kita baca tafsirnya, ولا تعتدوا عليها بإنفاقها في غير موضعها. Janganlah kalian melampaui batas. Janganlah kalian melampaui batas terhadap harta benda anak yatim tersebut. Biinfaqiha, dengan membelanjakan harta itu. Dalam ayat, wala ta'kuluha, jangan kalian makan. Mentafsirkan dalam tafsir, janganlah kalian melampaui batas dengan membelanjakan harta itu, fi ghairi mawdhi'iha, pada selain tempatnya. Israfan, melampaui batas, melewati ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari yang dihalalkan oleh Allah untuk kalian menuju perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memakan harta mereka, orang-orang yatim, anak-anak yatim. Ya. Jangan melampaui batas di dalam membelanjakan harta benda anak yatim tersebut. Israfan, wabidarotan, awamubadarotan, tergesa-gesa, terburu-buru, liakliha, untuk memakan harta benda anak yatim, qabla an ya'khudhuha minkum, sebelum mereka, anak-anak yatim itu, mengambil harta benda mereka. Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat ini melarang aulia al-yatama, para wali dari yatim. Kita mengetahui bahwasanya anak yatim adalah orang-orang yang lemah. Ketika walinya, orang yang mengurusi mereka, tidak memiliki ketakwaan, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi pada sekian wali menggunakan kesempatan itu dalam keadaan anak-anak yatim itu punya harta. Orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan manfaatkan, oh ini kesempatan. Mumpung dia masih kecil. Mumpung dia enggak tahu. Ya. Dan lain sebagainya. Di mana itu adalah bagian dari bisikan-bisikan syaitan. Karena itu Allah Ta'ala mengingatkan para wali anak-anak yatim itu jangan memakan, jangan membelanjakan harta benda anak yatim itu. Karena itu bukan hartamu. Dengan cara berlebih-lebihan, melampaui batasan, atau menggunakan wabidaron, menggunakan kesempatan, tergesa-gesa sebelum mereka besar. Tadi, ini kesempatan, mumpung masih kecil, mumpung belum tahu. Karena tidak adanya rasa takwa, tidak adanya rasa takut, tidak adanya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia manfaatkan. Allah melarang wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru. Menunjukkan haramnya perkara tersebut. Ya. Tayib. Kemudian ayat berikutnya atau selanjutnya dari ayat tersebut, wa man kana ghaniyan, dan siapapun dari wali yatim tersebut yang mampu, kaya, punya kemampuan, punya kecukupan, punya penghasilan, punya usaha dan semisalnya, wa man kana ghaniyan, dan siapapun yang kaya, yang cukup, bisa memenuhi kebutuhan dia, keluarganya dari jalan yang lain. Allah memerintahkan, fal yasta'fif, hendaklah dia menahan diri. Jangan menyentuh, jangan mengambil harta benda anak yatim itu. Qala al-mufassir rahimahullah, wa man kana sahiba malin minkum, dan siapapun dari wali yatim tersebut, dia adalah orang yang punya harta. Ya, punya harta. Bisa dengan harta itu dia mencukupi keluarga dia dan dirinya. Punya harta. Wa man kana sahiba malin minkum, dan siapapun yang memiliki harta dari kalian, fal yasta'fif bighinahu, hendaklah dia menahan diri. Tidak menyentuh, tidak mengambil, tidak menggunakan harta anak yatim itu. Bighinahu, dengan kecukupan yang dimiliki. Sudah, jangan ambil, jangan sentuh, jangan pakai. Justru itu adalah kesempatan bagimu untuk membantu, untuk menolong anak yang lemah. Ya. Ini perintah dari Allah agar orang yang kaya itu melakukan isti'faf, menahan diri, mencukupkan dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Tidak boleh bagi dia untuk mengambil, memakan harta benda anak yatim. Ya. Disebutkan bahwasanya ayat ini, wa man kana ghaniyan falyasta'fif, nazalat fi malil yatim. Ayat ini turun terkait dengan harta benda anak yatim. Tidak boleh diambil oleh walinya yang kaya tadi. Sebagainya menyebutkan bahwasanya ayat ini nazalat fi walil yatim. Ayat ini turun, dinukulkan juga dari Aisyah, tadi juga Aisyah, bahwasanya ayat ini turun terkait dengan wali yatim. Alladzi yaqumu 'alaihi, yang mengurusi anak yatim itu. Nah. Ini setelahnya Ayat pertama, bagian pertama, nazalat fi malil yatim wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapapun yang kaya hendaklah dia mencukupkan diri menahan dirinya. Kemudian wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dan siapapun yang fakir, yang miskin, ketika disebutkan kata fakir sendirian, maka itu mencakup miskin. Wa man kana faqiran. Dan wali yatim yang fakir, yang miskin. Namun ketika disebutkan bersamaan, sebutkan fakir, disebutkan miskin, maka kondisi fakir itu lebih memprihatinkan daripada kondisi miskin. Kita dalam ayat, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah, yaitu zakat mal, innamas sadaqatu lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin dan miskin. Dari mana dalil yang menunjukkan bahwasanya orang fakir itu lebih memprihatin keadaannya, orang miskin lebih tinggi? Ya. Berarti dalam ayat terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Khadir. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun perahu yang dicacati oleh Nabi Khadir, adapun perahu itu adalah miliknya orang-orang miskin yang bekerja di laut. Miskin menunjukkan bahwasanya orang miskin, kalau disebutkan kata fakir dan miskin bersamaan, miskin lebih tinggi, lebih bagus kondisinya daripada fakir. Namun ketika disebutkan fakir atau miskin sendirian, maka mencakup dua-duanya. Maka adapun orang yang fakir, orang yang fakir, orang yang miskin, falyakul bil ma'ruf. Allah mengizinkan, membolehkan bagi dia untuk memakan dengan cara yang ma'ruf. Falyakul bil ma'ruf. Silahkan dia memakan dengan cara yang ma'ruf. Ya. Kita baca tafsirnya. Walau mangka nasahib marin minkum falyastahfif bighinahu. Maka siapapun yang memiliki harta di antara kalian, hendaklah dia menahan dirinya dengan kecukupan yang Allah berikan. Wala ya'khudh min malil yatimi syai'an. Coba lihat. Dan janganlah dia mengambil harta, mengambil dari harta anak yatim itu sedikit pun. Kalau kaya jangan mengambil sama sekali. Jangan menyentuh sama sekali. Wala ya'khudh min malil yatimi syai'an. Jangan mengambil sama sekali. Kenapa? Karena sudah cukup. Kaya. Bagaimana dengan yang fakir? Wa man kana faqiran, adapun wali yatim yang fakir, yang miskin, falyakhudh biqadri hajatihi 'indad darurah. Kata ahli tafsir, hendaklah, ya, silahkan dia mengambil biqadri hajatihi, sesuai dengan kadar kebutuhan dia, ya. Biqadri hajati, enggak kemudian loss, enggak kemudian bebas dia mengambil, enggak. Silahkan dia mengambil sesuai dengan kadar kebutuhannya. Oh, butuhnya kalau sehari sekian, ya sebatas itu. Indad darurah, ditambah lagi ketika darurat. Ya. Silahkan dia mengambil dengan cara yang ma'ruf. Sini sebutkan batasannya apa? Sebatas kebutuhan dia ketika darurat. Disebutkan oleh fuqaha, dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bagaimana bentuknya. Qala al-fuqaha, fuqaha mengatakan, lahu an ya'kula min aqallil amrain. Wali yatim yang miskin tadi, dia diperbolehkan. Lahu an ya'kula min aqalil amrain. Dia diperbolehkan untuk memakan, mengambil min aqallil amrain, yaitu kadar yang paling minim dari dua hal. Suruh milih mana yang lebih sedikit, mana yang minim. Kalau misalnya yang satu nilainya 70, satunya 50, berarti ngambil yang 50. Apa kadar minimal dua hal itu? Satu, ujratu mislihi, upah. Upah yang semisal, artinya kalau ada orang ya hidupin, biayain, atau ada orang ngurusi anak yatim, ngurusi anak dari pagi, siang, sore, malam, sepanjang hari, itu digaji berapa? Yaitu dia ambil. Digaji berapa misalnya? Ujratu mithli. Gajinya ngeramut anak berapa? Gaji melihara anak, kalau kita nitipkan anak, terus itu berapa? Au qadra hajati, atau kadar hajatnya. Misalnya, ya, nanti dipilih mana yang lebih rendah. Setelah dihitung, kalau ya ngupahi, membayar, menggaji, ngurus anak sehari semalam, berapa misalnya? Misal aja ya, 70 misal. Sementara hajat dia, kebutuhannya itu misalnya 90. Kata fuqaha berarti diambil yang sedikit. Berapa? Diambil yang 70. Min aqalil amrain, diambil yang minim. Atau sebaliknya, dia masih bujang misalnya. Wah, kebutuhannya sehari hanya misalnya 50. Misal itu, ini dan itu dan sebagainya. Atau baru punya istri, belum punya anak, 50. Maka diambil berapa? Yang 50. Nah, ini kata fuqaha. Pilih yang sedikit dari dua pilihan itu. Upah melihara anak yatim sehari semalam berapa? Kebutuhan dia sehari semalam berapa? Dipilih yang paling rendah. Dan kalau kita perhatikan ayatnya, falyakul bil ma'ruf. Kata ma'ruf ini umum, mutlak. Ya. Allah memerintahkan silakan kalau dia fakir, dia makan sesuai dengan perkara ma'ruf, yang wajar. Yang wajar. Bukan apa? Bukan enggak wajar. Enggak wajar ini kesempatan, mumpung dia enggak tahu, mumpung dia masih kecil. Enggaklah dia bertakut kepada Allah Ta'ala. Fal ya'kul bil ma'ruf. Kembali kepada uruf, kebiasaan. Oh, ini wajarnya kalau sehari semalam upah itu sekian. Wajarnya kalau sehari semalam butuhnya dia sama istrinya sekian. Maka dipilih. Kembali kepada uruf. Nah, sini ada batasan. Dikembalikan kepada perkara yang ma'ruf. Kembali kepada adat kebiasaan masyarakat setempat. Masalah, ya. Sebutkan dari Ibnu Katsir rahimahullah, hal yaruddu idza aisarah, apakah kalau sudah ada kemudahan? Oh, ternyata berjalan waktu ketika itu dia miskin. Jalan waktu masya Allah, karena dia ngeramut anak yatim atau usaha dan lain sebagainya, akhirnya dia dibukakan rezekinya, lancar rezekinya, jadi kaya. Ketika kaya, ya sudah enggak boleh ambil sedikit pun dari harta anak yatim. Apakah dia harus mengembalikan tadi yang dia makan, misalnya melihara 2 tahun masih miskin. Masuk tahun ketiga, masya Allah, Allah bukakan rezekinya. Anaknya yatim masih dia pelihara. Apa kemudian dia harus mengganti ya, yang 2 tahun itu? Apakah dia harus mengganti yang 2 tahun karena sudah diberi keluasan di sisi Allah? Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ada 2 pendapat. Nah, bahwasanya yang pertama enggak. La, li'annahu akala bi'ujrati amalih wa kana fakiran. Yang pertama bahwasanya tidak perlu bagi dia untuk mengembalikan. Kenapa? Karena dia makan dengan izin dari Allah. Allah mengizinkan. Perkara yang ma'ruf, wajar. Dia pun makannya juga sesuai dengan kadar upah. Upah merawat anak yatim, hal yang wajar. Sementara dia fakir ketika itu. Sehingga tidak perlu untuk membayar, mengganti. Kata Ibnu Katsir, wa hadza huwa sahih 'inda ashhabi Syafi'i. Ini yang benar dari para pengikut mazhab Syafi'i. Boleh. Kenapa? Li'annal ayata abahat al-akla min ghairi badal. Karena ayat ini membolehkan untuk memakan tanpa harus mengganti. Boleh. Karena sudah lewat. Ketika dia makan sesuai dengan syariat, dia fakir, dia butuh. Ya, makannya pun ala kadarnya sesuai dengan kebutuhan dia. Tidak ada perintah untuk mengembalikan. Nah. Di antara dalil dalam perkara ini, hadis riwayat Ahmad sampai kepada ya, Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Laisa li malun." Wahai Rasulullah, saya enggak punya harta. Miskin. Ya Rasulullah, saya enggak punya harta, wali yatimun, sementara saya punya anak yatim. Saya ngurusi anak yatim. Di ayat masuk di situ. Kata Nabi, "Kul min mali yatimik." Silahkan kamu makan dari harta anak yatim. Diizinkan Nabi. Silahkan engkau makan dari harta anak yatimmu. Ghaira musrifin wala mubazzirin wala muta'assilin malan. Syaratnya. Ada syaratnya. Silahkan kamu makan dari harta anak yatim itu. Namun ghaira musrifin, tidak boleh berlebihan, melampaui batas. Wala mubazirin, tidak pula bertindak mubazir, ya, membuang-buang harta. Wala mutaasirin malan, demikian pula enggak sampai akarnya, enggak menghabiskan harta itu. Wa min ghairi an taqiya malaka aw qala taftiya malaka bimali, dan jangan pula engkau berusaha untuk menjaga hartamu dengan mengorbankan hartanya. Hadisnya jayyid. Ya. Nah, ini hadis ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya iya, dia harus mengganti. Harus mengganti. Kenapa? Karena harta anak yatim itu adalah hadzir, suatu yang asalnya enggak boleh. Asalnya haram untuk dimakan. Wa inna ma ubiha lil hajah. Itu dibolehkan karena kondisi hajat. Sehingga harus dikembalikan, harus memberikan badalnya, penggantinya ketika seorang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam, yang lebih dekat ada yang pertama. Karena Allah memberikan izin dan tidak disebutkan perintah untuk mengembalikan. Qala fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, maka tatkala kalian memberikan kepada mereka harta benda mereka, yatimnya sudah besar, sudah balik. Yatimnya setelah diuji, dicek, dites, sudah rusht atau belum, sudah faham, sudah bisa mengatur harta atau belum, ternyata sudah bisa, ternyata sudah mampu, berarti di situ dia memandang, wah ini berarti pas waktunya sekarang, waktunya saya berikan harta itu kepada dia. Ya, agamanya bagus, sudah bisa mengatur harta, sudah diberikan. Allah berpesan, Allah mengatakan, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, jika kalian menyerahkan kepada mereka harta benda mereka, bagaimana caranya, bagaimana langkahnya? Kata Allah, فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, ambil saksi, cari saksi, bawa saksi, ya, cari saksi, saksi terhadap mereka, bahwasanya kita telah menyerahkan ini hartamu, ya, ini kayaanmu saya kembalikan, ada saksinya, ini dia menyaksikan. Kenapa? Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Anaknya makin gede, makin besar, dewasa, nikah dan seterusnya. Sementara walinya dulu mungkin makin tua dan seterusnya. Bisa dia berpikir, loh, dihitung-hitung-hitung tanah bapak saya banyak, harta ibu saya banyak, kok saya cuma dapat sekian, dan seterusnya. Gak puas atau menuntut. Nah, si wali yatim sudah siap-siap tadi. Fa'ashidu alaihim. Dia mengambil saksi. Ini sudah tak serahkan semuanya. Ini saksinya sudah selesai. Nah, baik, barakallahu fikum. Qala al-mufassir rahimallah, fa idza alimtum annahum qadiruna ala hifdzi amwalihim, maka tatkala kalian melihat, mengetahui, yakin atau ghalab atau dhon, ya, jika kalian mengetahui, melihat bahwasanya mereka mampu untuk menjaga hartanya, ba'da bulughihim, sudah mencapai usia balig, sudah balig, al-huluma, sudah balig, sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ciri-ciri balig, mimpi di antara ini, al-hulum, mimpi basah, atau tanda-tanda yang lain, oh sudah balig, dia sudah bisa mengatur harta, menjaga harta, bahkan melihat, oh anak ini bisa usaha, bisa bisnis dan lain sebagainya, sudah kesempatan, sudah kembalikan biar dia usahakan, manfaatkan untuk modal dan lain sebagainya. Wasallam tumuha ilaihim, dan kalian menyerahkan harta itu kepada mereka. Ini nak, ya, bisa dikeponakannya sendiri atau apanya, dia serahkan. Fa'ashhidu alaihim, maka ambil saksi, cari saksi. Jadi urusan saksi itu bukan urusan yang mudah sebenarnya. Ya, orang bersaksi baik jual beli, sewa menyewa atau yang lainnya, termasuk di sini persaksian terkait dengan ya penyerahan harta benda anak yatim, hendaklah dia betul-betul menjaganya, menyampaikan sesuai dengan keadaannya, jujur. Ketika dimintai persaksiannya juga pelong, rela, ridho. Kenapa? Untuk manfaat semuanya. Fa'ashhidu alaihim, maka ambil saksi, cari saksi terhadap penyerahan harta itu. Kenapa? Dhamanan liwusuli haqqihim kamilan ilaihim, sebagai jaminan. Jaminan telah menyerahkan hak mereka secara total. Ini sudah diserahkan semua. Jadi sudah enggak ada. Ini uangnya, ini kalau tanah ini sertifikatnya, kalau mobil, motor dan sebagainya ini dan seterusnya. Ada saksi. Perlu tulis, ditulis. Ya, lebih kuat untuk menguatkan hal tersebut. Kenapa? Li'alla yunkiru dhalik, supaya ke depannya anak tersebut tidak mengingkari. Oh dulu, mana katanya dia wali saya. Dulu saya masih kecil, dia ngeramut. Bapak saya punya ini dan itu. Mana, kok hanya sedikit ini. Kata paman, kata ini, bapak dulu punya ini dan itu. Nah, misalnya gitu. Kalau ada saksi, itu aman insyaAllah. Taib. Qala wa kafa billahi hasibah, dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hasibah, yang menghitung, saksi, menyaksikan semua itu. Qala wa yakfikum annallaha syahidun alaikum, dan cukup bagi kalian bahwasanya Allah ta'ala itu saksi terhadap kalian. Wa kafa billahi hasibah, Allah saksinya. Wa muhasibun lakum ala ma fa'altum, dan Allah menghisab kalian terhadap apa yang kalian lakukan. Sini ayat ini umum. Ya, ayat ini umum mencakup terkait dengan perbuatan wali terhadap anak yatim, bagaimana keadilannya, bagaimana kejujurannya, dan seterusnya. Ya. Demikian pula hal-hal yang lain. Wa kafa billahi hasiba, Allah menyaksikan seluruh amalan kita, perbuatan kita, ucapan kita. Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisab semua itu. Umum, mencakup apa yang sudah disebutkan sebelumnya dan mencakup segala amal perbuatan manusia. Wa kafa billahi hasiba, cukup Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghisabnya. Nah, ini mengingatkan kita semuanya, hendaklah kita jujur, hendaklah kita berlaku baik, berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat semacam ini menunjukkan rahmat Allah Ta'ala kepada orang-orang lemah, fuqara, masakin. Demikian juga ayat semacam ini menunjukkan bagaimana keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, juga menunjukkan bagaimana kesempurnaan agama Islam. Ternyata Islam itu bukan hanya mengatur masalah sholat, masalah puasa, masalah haji umrah, juga mengatur seluruh hubungan kemasyarakatan, berinteraksi bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan anak yatim, bagaimana dengan fakir miskin dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.